Yani masalah jenazah. Damul jenais namanya. Hukum-hukum jenazah. Kenapa dibahas masalah jenazah? Karena masih berkaitan dengan sholat. Berkaitan dengan sholat, sholat jenazah. Ini hukum-hukum yang berkaitan dengan mayat sekarang. Hukum-hukum yang berkaitan dengan mayat atau jenazah. Sama. Kewajiban terhadap mayat. Kewajiban terhadap mayat. Kewajiban terhadap mayat ada 4. Apa itu kewajiban terhadap mayat itu? Apa? Sebutkanlah, masa tidak tahu. Nah, kalau mayat meninggal itu apa ya, kan? Nah. Terus? Nah, udahlah itu. Itu namanya rukun-rukun. Apa? Apa namanya? Kewajiban terhadap mayat. Getar-getar. Mandikan kafan, mandi di kafan, selatkan, kuburkan. Masalah kedua memandikan mayat. Teruslah masalah kedua memandikan mayat, cara memandikan mayat. Cara memandikan mayat ada 2 cara. Satu, cara yang sekedar sah. Sama dengan kita mandi. Mandi wajib kan ada 2 cara kan? Satu, sekedar sah. Yang kedua, dengan cara yang sempurna. Ada sekedar sah, niat dengan mengguyur air ke seluruh badan kan? Nah, terjun pun langsung sah. Atau dengan cara sempurna yang kita jelaskan kemarin. Nah, yang kedua dengan cara sempurna. Dah? Nah. Cara yang sekedar sah. Cara yang sekedar sah mengguyur air ke seluruh tubuhnya. Cara yang sekedar sah mengguyur air ke seluruh tubuh mayat. Sudah, selesai. Nah, dan pakai niat. Tidak perlu pakai niat. Berbeda dengan kita mandi wajib. Kalau kita mandi junub kan syaratnya berapa? Yang sekedar sah? 2. 1, niat. Berniat untuk menghilangkan hadas. Besar. Yang kedua, mengalirkan air ke seluruh tubuh. Kalau mandikan mayat, tidak perlu pakai niat. Makanya boleh anak kecil mandikan mayat. Istrinya yang orang kafir pun boleh. Maksudnya kafir ahlul kitab. Orang muslim laki-laki kan boleh nikah dengan perempuan ahlul kitab. Tapi kebalikannya haram, zina. Paham gak? Kalau kita muslim laki-laki menikah dengan perempuan ahlul kitab, Nasrani atau Yahudi, boleh. Tapi kebalikannya perempuannya muslim, lakinya ahlul kitab, Nasrani atau Yahudi, haram, zina. Nah, untuk menjaga, Islam menjaga, karena perempuan itu lemah. Kalau lakinya Islam, bisa nanti istrinya masuk Islam. Panggilan, jadi mandikan mayat itu tidak perlu niat sebenarnya itu. Tidak perlu harus nyari Pak Labai inilah, Pak Labai itulah. Kalau berani. Kan butuh keberanian aja kan. Mandikan mayat. Kalau orang tidak anak-anak lalu dia gemetar, pingsan. Ya? Paham tidak? Biar kecek boleh tidak mandikan mayat? Boleh. Kalau sholat, ya kancik sah enggak sholatnya? Enggak sah. Tapi kalau mau mandikan mayat, kalau dia tamis, sah. Ahlu kitab kalau sholat kan dan sah. Maksudnya ahlu kitab kan Yahudi, Nasrani kan, dan sah. Tapi kalau dia mandikan mayat, sah. Jelas? Nah, yang kedua. Masalah yang kedua adalah mandinya dengan secara sempurna. Dah? Mandi dengan cara sempurna. Satu. Ya gimana caranya kalau ada yang jelaskan? Satu. Membersihkan, mencuci ya. Kemaluannya. Mencuci kemaluannya. Dengan dua catatan. Dengan dua catatan. Satu, tidak boleh dilihat. Berarti ditutup. Paham kan, tutup pakai kain. Yang kedua, tidak boleh dipegang langsung. Berarti harus pakai sarung tangan atau pakai plastik atau pakai kain. Nah, hitam ke putih, biru, merah ke jingge ke. Salah. Tidak ada keyakinan khusus di situ. Ini masa sapi ini. Sudah. Nah, pitang dua. Masih. Dia kan satu. Bersihkan kemaluannya yang pertama dengan dua catatan. Tidak boleh dilihat. Tidak boleh dipegang langsung. Ya kan masih catatan yang pertama. Nah, gitulah belajar. Belajar itu insting harus main. Pengalaman orang belajar bertahun-tahun. Dingin, abang tuh nanti terdidik nih tuh kalau dia. Orang tua yang dia harus belajar. Hah? Yang kedua, yang pertama tadi dibersihkan kemaluan, yang kedua yang membersihkan kemaluan itu kan bersihkan kemaluan dianuk juga di diusap perutnya kan, dikeluarkan kotorannya sambil dibersihkan. Jadi maksud membersihkan kemaluan sekalian dibuang kotorannya, dibersihkan, diusap-usapkan keluar dibersihkan. Tapi tidak perlu, tidak boleh terlalu ditekan, dikeluarkan gitu, diurutkan keluar dibersihkan. Nah, budaya masih masuk bagian membersihkan kemaluan, paham kan? Nah, yang kedua sekarang membersihkan kotoran di dalam hidung, dalam hidung. Masuklah juga di dalam mulutnya. Ada ke kotoran dalam hidung? Kalau ada yang berdarah, keluar darah yang tersih. Nah. Pokoknya dibersihkanlah. Dengan kain lah, dengan kain yang lain. Bukan kain bekas kemaluan tadi. Ya sakti lagi kuning-kuning. Dengan kain yang lain. Kan ya butuh keberanian kan, mandian mayat. Aulah, langsung belakang, depan belakang. Dimiringkan ya. Dimiringkan. Tapi tetap ditutup dengan kain. Nah, yang kedua bersihkan hidungnya. Pakai kain yang lain. Yang ketiga sekarang, mewudukkannya. Seperti wuduknya orang yang sholat. Wudukkan. Setelah selesai diwudukkan dari kepala sampai kaki seluruhnya, baru cuci badannya dengan sidr dulu namanya, air bidara, sidr. Kalau dulu kan sidr namanya, air bidara. Nah, Sekarang diganti dengan kapur barus atau pakai sabun. Yang penting wangi, tujuannya untuk wangi. Dan tahu ayat 9 nya apa ya? Hah? Untuk apa? 9 penjuru dunia ya. Lembut badannya. Ngadu-ngadu. Yang lembut gimana kalau udah keras? Ya maksudnya dewa 9 ya. Paham kan? Setelah diwudukan, ada campuran air dengan bidara kan? Baru dibersihkan, disiramkan, diapekan lah, dipakai wortel sabunkan lah. Diwangikan dengan bidara atau dengan kapur barus atau dengan sabun. Membidokkan doloknya zaman Rasul kan pakai sidr. Sidr namanya bidara. Sekarang boleh ganti kapur barus, boleh pakai sabun. Yang penting wangi. Sudah? Terus yang terakhir. Yang terakhir adalah menyiramkan air ke seluruh tubuhnya. Tiga kali. Menyiramkan air ke seluruh tubuhnya 3 kali. Kalau belum bersih, lebih pun bagus. Ini minimal. Minimal 3 kali. Nah, deh. Nah, iyalah makanya orang suka nambah-nambah. Dibikin seakan-akan mendirikan mayat itu susah. Jadi harus dibayar dulu pahala bayi tertentu. Ujung-ujungnya udah. Ujung-ujungnya duit. Kan butuh keberanian ya mendirikan mayat itu. Lah satu orang mis. Mana perhatikan. Nah sekarang tambahan mandikan mayat tuh laki harus dimandikan oleh laki-laki. Catat yang boleh memandikan mayat satu laki harus dimandikan oleh laki-laki. Yang kedua, wanita dimandikan oleh wanita. Nah, udah belajar gak long bisa, kurini bisa. Kalau mandikan mayat di Pontianak nanti. Situ siang ketinggalan. Maksudnya beramai biar mudah. Dan lah dia berangkut sampai sakit-sakit pinggang, lah tuwe. Satu orang pun bisa. Tadi kan laki dimandikan oleh laki-laki. Yang perempuan dimandikan oleh perempuan. Kapan perempuan boleh mandikan laki atau laki boleh mandikan perempuan? Syaratnya suami istri. Nah. Suami istri boleh saling memandikan. Adapun anak dengan orang tua, saudara dengan saudara, tidak boleh. Dan boleh. Kalau anaknya laki-laki boleh, orang tuanya laki-laki. Dia perempuan, orang tua perempuan dengan anak perempuan. Orang tua laki-laki dengan anak laki-laki. Kelas, paham? Jadi nggak usah dengarkan orang yang pelopat-pelopat aneh itu. Nanti anak laki-laki boleh mandikan orang tua perempuan, nggak boleh. Harus sama-sama laki, sama-sama perempuan. Kecuali dia suami istri boleh saling memandikan. Sudah, sekarang terus masalah mengapankan yang ketiga. Yang ketiga keempat. Tadi kan masalah mandikan yang pertama. Sekarang yang kedua. Yang kedua mengapankan. Mengapankan. Satu, sekedar sah. Nah, berarti kan mengapankan yang sekedar sah. dengan pakaian yang menutup seluruh tubuh. Nah, yang penting pakaian. Dia punya pakaian, ditutupkan ke badannya, sudah sah. Berarti Islam itu tidak susah. Yang bikin susah itu adat istiadat. Karena orang tuh bikin sesuatu dengan akal masing-masing. Akal manusia itu berbeda-beda, tapi kalau aturan yang datang dari Allah langsung mudah Islam. Dengan bajunya selesai. Dah. Catatan untuk orang yang lagi muhrim dengan muhrimah. Tahu arti muhrim? Muhrim bukan mahram. Kalau mahram itu ya mahram. Kalau muhrim itu orang yang haji. Orang yang lagi ihram laki-laki namanya muhrim. Kalau perempuan namanya muhrimah. Muhrimah. Nah, kalau muhrim kepalanya tidak boleh ditutup. Jadi kalau dia meninggal berarti dikafankan sampai leher ya, kepalanya tidak ditutup. Nah, yang lagi meninggal dalam keadaan ihram. Nah, bukan yang udah balik, yang dalam keadaan. Nah, udah yang kedua. Muhrimah. Kalau muhrimah itu ditutup kepalanya tapi wajahnya tidak boleh ditutup. Udah. Itu caranya sekedar sah. Yang kedua, yang sempurna. Kedua, cara yang kesempurna dibagi dua. Cara yang sempurna dibagi dua. Satu untuk laki-laki, yang dua untuk perempuan. Sempurna untuk laki-laki, tiga kain, tiga lapis kain. Oh, udah kan? Bungkus, selesai. Ah, itu kan untuk mempermudah. Bungkus, kita ikutilah bagaimana cara yang biasanya orang pakai untuk membungkus. Yang penting tiga lapis, sudah selesai. Kita lihat gimana cara motongnya, udah. Praktekkan langsung. Tidak ada ritual-ritual khusus lah inilah. Dikasih minyak wangi tiap lipatan, bagus. Yang penting wangi. Itu kan cuma untuk membuat wangi sehingga tidak cepat busuk kan. Tidak ada keyakinan-keyakinan khusus. Untuk perempuan sekarang. Hah? Nah, itu perempuan. Nah, untuk perempuan sekarang, tadi kan laki-laki. Apanya yang jahit? Nah, ini bisa. Ah, laki-laki pakai kain biasa lah, digulung. Badannya digulung. Tiga lipatan. Yang perempuan sekarang, ada namanya komis, ada namanya khimar, ada yang namanya izar, dan ada namanya dua lipatan kain. Artinya? Komis, baju dari leher sampai ke kaki. Ini namanya baju kurung kan? Hah? Kalau bahasa anunya? Bahasa apa ya? Kerennya? Apa sih? Gamis kan? Nah, komis itu gamis namanya. Komis. Yang kedua khimar. Khimar itu dari kepala sampai kerudungnya itu loh. Kerudung besar. Ah, dibuatkan komis. Yaitu gamis. Yang kedua khimar. Kerudungnya itu kan. Ah, yang ketiga izar, sarung. Nah. Ah, macam orang salat tuh dibikin izar baru dua lipatan, ditutup lagi pakai dua lipatan kain. Begitu. Nah, jadi yang dibikin-bikin itu untuk perempuan, kan laki-laki. Bagus nih. Ini cepat banget. Nah, dua lipatan. Dilipat dengan dua lipatan kain. Sudah selesai, gampang kan? Tapi pas tadi kalau dikit dua kali ya. Tinggal nonton nanti videonya. Udah belajar syarat-syaratnya, nonton videonya selesai. Nanti ada tambahan. Yang ketiga itu izar, sarung. Ketiga itu izar, sarung. Yang kedua kan khimar. Himar kerudungnya itu kan, kerudungnya itu. Yang ketiga sarung. Mak. Yuk, Wan pasti itu kena main di nanti belakang. Woi. Kita adik kok sebutnya. Oke. Kita adik di apa? Kami yang tak dikasih. Kalau ini di situ. Kalau sibuk dan boleh tanya. Jelas. Kok bisa kibinan, Om? Aulah. Biar cepat kan. Terus sholat jenazah. Sholat jenazah. Sholat jenazah. Ada 7 rukun. Ada 7 rukun. Rukun pertama, niat. Nah, 7 rukun. Rukun pertama niat. Bagaimana niatnya? Hah? Niat dalam hati lah, niat sholat jenazah. Nah. Yang kedua. 4 takbir. Yang kedua, 4 takbir. Yang ketiga, berdiri bagi yang mampu. Berdiri bagi yang mampu. 4. Baca Al-Fatihah. Ya. Yang kelima, sholawat dan salam untuk Nabi di rakaat yang pertama. Takbir kedua baca apa? Takbir kedua. Terbalik-balik. Rakaat pertama. Baca Al-Fatihah tadi, takbir pertama. Baca Al-Fatihah tadi dikasih kurung, takbir pertama. Selawat dan salam kepada Nabi, takbir kedua. Dan dikasih dalam kurung ya, takbir kedua. Terus rukun yang keenam, doa untuk mayat. Doa untuk mayat, maksudnya doa kebaikan untuk mayat. Doa untuk kebaikan untuk mayat, takbir yang ketiga. Takbir yang ketiga, doa kebaikan untuk mayat. Doanya bagaimana? Terserah. Doanya bebas, tapi yang datang dari hadis lebih bagus. Allahumma fir lahu wa rahmuhu wa afihi wa afu anhu. Paham kan? Gampang kan? Terus, yang terakhir, rukun yang terakhir, salam pada takbir yang keempat. Ya udah selesai. Itulah cara sholat jenazah dengan gampang. Doa untuk mayat tadi catatannya apa? Doa untuk mayat bisa dengan doa bebas, tapi yang datang dari hadis lebih utama. Ditulis selesai. Nah, perhatikan mazhab Syafi'i pun tidak ada menyebutkan baca doa setelah sholat jenazah. Jadi sholat jenazah yang penting rukunnya niat, 4 takbir, berdiri bagi yang mampu. Rakaat pertama baca Al-Fatihah, rakaat kedua selawat dan salam, rakaat ketiga doa, rakaat keempat salam, bubar. Biasalah, kalau dibuka pintu bid'ah itu nanti nambah itu. Nanti nambah ini, nambah itu, nambah ini, nambah itu. Perhatikan ini loh, Mazhab Syafi'i. Cara melaksanakan, laksanakan, mana ada pengumuman ini, pengumuman itu. Kalau